berbahagia, beristrikan wanita mulia. Bagaimana aku tak merasa bangga, beristrikan wanita jelita. Sungguh sukar dicari bandingnya, seandainya memang kita harus berpisah, selamanya aku akan menunggu. Bagaimana aku tak berbahagia, beristrikan wanita mulia. Bagaimana aku tak merasa bangga, beristrikan wanita jelita. Sungguh sukar dicari bandingnya, seandainya kelak engkau tiada, ku rasa tak mungkin ada gantinya. Kalau memang kita harus berpisah,